Allahu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Kemudian Syekh bin Baz rahimahallahu taala menyebutkan di antara sifat akhlak yang harus ada pada seorang da'i Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga sekali lagi, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, juga mesti ada pada kita adalah yad'u lakum bil hidayah, berdoa mendoakan kebaikan bagi orang-orang mereka dakwahi untuk mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, hadha minal akhlaqil fadilah, ini termasuk akhlak yang utama. An yad'u lahum bil hidayah wa yaqulu lil mad'u hadaka Allah wa faqaqa Allah li qabulil haqq anaka Allah ala qabulil haqq. Yang mendoakan orang yang didawahi, iya, mendoakannya hadaka Allah, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepadamu, iya, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepadamu, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menolongmu untuk menerima al-haq dan seterusnya. Mendoakan kebaikan bagi para mad'u. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Syekh Ubaid hafizahullah ta'ala juga ketika menjelaskan adab-adab da'i, kata beliau rahimahullah ta'ala, di antara adab seorang da'i ilallah adalah al-hirsu ala hidayatin nas, semangat untuk membimbing manusia agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan di antaranya tadi, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, kata Syekh bin Baz rahimahullah, dengan mendoakan kebaikan untuknya. Ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah yang kadang kita lalai darinya. Kita sebagai seorang merabbi tentunya harus memiliki beberapa perkara yang tadi kita sebutkan. Yang pertama, ketika kita mendidik, berdakwah, kalau kita pribadi misalnya mendidik anak-anak kita, istri-istri kita, yang pertama tentunya ikhlas. Luas daripada kita, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Karena sebagian orang kadang luput darinya. Ya, dia misalnya mengantarkan istrinya ke talim-talim ummahat. Dia mengantarkan anak-anaknya ke mahad-mahad, ke tempat-tempat belajar. Tapi amalan sedemikian bagusnya kosong dari keikhlasan. Mungkin pasti dengan teristrinya, dengan teranaknya. Iya, itu niat yang ada. Qanafillah rahimah rahimahumullah, ingin disebut sebagai suami yang perhatian sama istri. Iya, nih saya nih, suami ideal. Ini saya nih, bapak yang baik nih kayak kalian. Kurang. Iya, tidak ada keikhlasan padanya. Yang ada riya, sum'ah. Itu yang saya katakan tadi. Iya, jangan kita nunjuk orang dalam keadaan kita lupa ke diri sendiri. Iya, amalan bagus masya Allah. Antar anak ke tempat belajar, antar istri ke majlis-majlis ilmu. Tapi ketika muncul dalam diri kita, iya, riya, ujub, sum'ah, ini jadi masalah. Yang kedua, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, setelah kita ikhlas, iya, tentunya kita, yang kita lakukan adalah kita berusaha, iya, mutaba'ah. cara pendidikan kita, cara apa namanya apa yang kita ajarkan dan cara mengajar kita, kita berusaha untuk sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, kita tidak mengajarkan apa-apa yang menyelisihi Al-Quran, Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan kita berusaha dengan uslub metode-metode yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa? Fitarbiyah. Iya, kemudian yang tadi disebutkan oleh Syekh, kita menjadi kuduah. Iya, menjadi kuduah bagi anak istri kita. Jangan sampai anak-anak kita melihat, misalnya, setiap pagi dimarahin, kamu cepat mandi, cepat kamu pakai baju, jangan ada jadi anak malas kamu. Iya, nyuruh anaknya belajar beragam ahad, dimarah-marahin untuk beragam ahad. Tapi pas maghrib, dia lihat teman-temannya bapaknya pada rajin berangkat ke ta'lim, di rumah bapaknya asik ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi. Ini gimana bapak? Gak adil. Kalau saya pagi dimarah-marahin, dimaki-maki, disuruh pakai baju buru-buru, mandi buru-buru. Iya, tapi ada contoh. Sore harinya, malam harinya, para abah yang lain rajin berangkat ke masjid untuk ta'lim, dia di rumah santai-santai. Gak ada kedua. Iya. Atau ketika mau apa namanya, salat. Iya. Berangkat kamu cepat. Mentang-mentang libur. Santai-santai aja. Cepat berangkat. Suruh mandi buru-buru. Tapi pas Jumatan khatib udah naik mimbar, bapaknya baru datang Jumatan. Bapak gimana ini? Nyuruh saya salat buru-buru. Kasih Jumatan. Ya. Khatib datang. Udah khutbah baru datang. Iya. Mau lihat anaknya belajar main. Main-main ketika belajar pagi. Iya, di mahad marah-marah. Kamu belajar main-main aja. Ini serius belajar. Malam lihat bapaknya tidur. Belajarnya. Ini ada kedua. Khonafillah rahimah wa rahimahumullah. Iya, ikhlas. Kemudian, mutaba'ah. Iya, kemudian, apa? Menjadi kedua yang baik. Subhanallah, ikhwana billahi rahimah wa rahimahumullah. Kita sudah berusaha ikhlas, kita sudah berusaha mutaba'ah, kita berusaha dengan memberikan contoh-contoh yang baik. Iya, ternyata subhanallah, istri kita susah. Iya, anak kita susah. Santri-santri kita susah juga. Iya. Iya. Tinggal sekarang kamu adukan masalahmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa. Jangan putus asa. Kata si di sini di antara dari seorang dai kata si Ubaidah fidhahullah taala, la yadhhabu nafsuhu wa la yadhhabu nafsuhu hasarat ala man lam yaqbal hudallah fadhalikum mimman nahallahu anhu nahallahu nabiyyu anhu. Ya, jangan merasa sedih, jangan membiarkan dirinya jiwanya terus merasa sedih dengan apa yang terjadi. Iya, usaha istrinya dinasihati, masih enggak dinasihati, masih ini anaknya juga kok. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, yang penting tadi tugas kita sudah kita lakukan sebaik-baiknya, sudah ikhlas, sudah mutabaah, sudah menjadi kedua. Iya, urusan hati itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Saya di antara yang saya ingat dari ucapan Syekh Abdul Bukhari hafizahullah taala, kata beliau, sebagian orang itu kadang ketika ada masalah dengan istri, iya, susah dia lupa dirinya punya Allah Subhanahu wa taala. Iya, merasa sudah selesai. Enggak mungkin lagi terjadi, enggak mungkin lagi baik. Iya, dalam keadaan tidak berusaha terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang bolak-balikkan hati manusia. Doa. Doakan terus anak-anak kita, doakan terus santri kita, doakan istri kita ya untuk menjadi untuk menerima dakwah kita, menerima nasihat kita, wajah-wajahan kita. Qul rahimun rahimakumullah. Kemudian di antara yang terpenting yang perlu kita ingat, yang kita tahu, di antara adab sifat seorang da'i ila Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Ubaid hafizahullah taala, adalah bayanul haq wa hasuhum alaihi bil adillah wa bayanul batil aidan wa tahdhirun nas minhu bil adillah. Ia menjelaskan al-haq kepada mad'u, kepada umat, dijelaskan al-haq. Ia kemudian mengajukan mereka untuk mengamalkan dan mengikutinya, tentunya dengan dalil-dalil. Wa bayanul batil aydhan. Ia dan menjelaskan kebatilan. Wa tahdhirun nas, dan memperingatkan umat darinya. Bil adillah, juga dengan dalil-dalil. Ini ikhwan fillah rahimana rahimakumullah. Dan itulah tugas para rasul dan para ulama adalah pewaris para rasul. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, min nabiyyin illa haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yundhiruhum syarran ma ya'lamuhu lahum. Ya, tidaklah ada seorang nabi kecuali hak atas dia untuk memberikan tahu kepada umatnya kebaikan yang dia tahu untuk mereka, dan memperingatkan kepada mereka jelekan yang mereka tahu untuk mereka. Di antara, ya, saya dapat pernah faedah saya dengar dari si Muhammad Ghalib hafizahullah ta'ala, boleh cerita di hadapan asatidah ketika itu, dan mudah-mudahan saya tidak salah paham. Saya ingat sekali boleh cerita di antara obrolan nasihat si Ubaid hafizahullah ta'ala, kata beliau, jadikan dirimu, iya, untuk orang-orang bersamamu, iya, pagar. Bukan hanya nanam, iya, petani, ada sawah, dia cangkulin, kemudian dia tato tebar benih, tapi nggak dipagar. Udah gede, pohon singkongnya, datang kambing, makan kambing daun, mati. Kan gitu ya, kenapa? Iya nggak? Iya, selain kamu tanam benih al-haq, juga kamu pagar. Iya, ini. Bayanul haq. Jelaskan tauhid, jelaskan sunnah, jelaskan perkara-perkara yang hak. Tapi juga peringatkan mereka dari kebatilan. Iya, dipak bentengi. Hati-hati ini fitnah ini, hati-hati ini fitnah ini, hati-hati. Iya, sehingga ketika datang fitnah dan muncul, oh ini ustaz ini ternyata pernah memperingatkan sesuatu ini. Kayaknya ini nih, gak tahu. Termasuk subhat yang kita dengar sejak tahun 90-an sampai sekarang ini kayak gini, kawan. Oh, sibukan udah dengan ilmu aja, sibukan dengan ilmu. Iya, dalam keadaan maksudnya adalah ikhwan fillah rahimana rahimakumullah, mengingkari para asatidah yang cemburu dengan kebidahan-kebidahan, kesesatan-kesesatan yang ada di sekitar kita. Iya. Di antara faedah yang disebut dengan para ulama kita, dari hadis tentang Dajjal. Iya. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan Dajjal kapan? 1400 tahun yang lalu lebih. Iya. Dajjal kapan keluar? Nanti di akhir zaman. Iya. Ikhwan billah rahimana rahimakumullah. Tahdhirus syar. Memperingatkan umat dari kejelekan. Itu kita peringatkan. Walaupun mungkin belum ada di negeri kita. Kita khawatir. Ini ada satu fitnah di Jogja. Atau di Solo. Jangan-jangan nyampe ke Bogor. Iya, sebelum datang ke tempat saya, ke Bogor misalnya, ini pemikiran-pemikiran seperti ini. Ini kayaknya di antara subuh-subuh yang ada 1, 2, 3, 4, 5. Saya kumpulkan. Iya, selain mengajarkan kita tauhid, mengajarkan bulughul maram, yaumatul ahkam, kita sedipkan perkara-perkara subhat ini. Yang kita khawatir akan menyebar di tempat kita bantah. Ini batil. Hati-hati darinya. Ini batil, hati darinya. Ini khawna billah rahimana rahimakumullah. Ya, sampai alhamdulillah anak murid-murid kita hafal Quran, murid-murid kita hafal bulughul maram, umdatul ahkam. Iya. Tiba-tiba enggak sadar dicaplok. Iya, dibawa ke pondok Abul Hasan Ar-Ribi misalnya. Nah, ustaznya enggak tahu, enggak pernah ngajarin. Oh, ya mau belajar ya. Udah, ngaji belajar. Bukan itu khawna billah rahimana rahimakumullah. Bahkan kata Syekh Ubaid hafizahullahu ta'ala, di antara adab seorang da'i lillahi ta'ala adalah at-tasaddi li subahil mubtilin wa ahli al-ahwa wa radduha bil quwwah wa taha wa tahdhirun nas minha. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala dzalik. Bukan hanya sekedar menjelaskan al-haq memberikan kebatilan. Bahkan ketika rahimahullah seorang dai tampil, iya, untuk menjelaskan sumpah-sumpah para mubtilin alulahwa, dan kemudian dibantah dengan kuat, dibantah dengan dari, kemudian memperingatkan umat darinya. Ini huwa nafillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga disebutkan di satu kitab yang berjudul As-Sawarif Adal Haq. Khonabila rahimun rahimakumullah, di antara sebab seorang dia terpalingkan dari al-haq adalah ini, karena dia tidak tahu akwal ahli batil. Enggak pernah mau tahu. Iya. Sehingga dia tidak sadar ternyata pendapat itu adalah pendapat ahli batil. Enggak sadar ternyata apa yang dia ucapkan ini disebutnya subhat mereka. Iya. Karena kamu peduli dengan ahli batil. Dia tidak tahu apa ucapan apa subhat-subhat ahli batil. Iya, sehingga dia terjerumus darinya kepada subhat, perkataan-perkataan ucapan-ucapan ahli batil. Qad subidah billahu ta'ala. Wa idza khudha mithalan wahidan. Kita ambil satu contoh, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Fa innahu hina kharaja ila Hunain ba'da fath. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar perang Hunain setelah Fathu Makkah. Marra an-nasu ala syajaratin yuqalu laha dhatu anwat. Rasulullah melintasi satu pohon yang disebut dengan dhatu anwat. Yu'alliku al-musyrikuna biha asliyatahum tabarrukan. Orang-orang musyrikin ketika itu menggantungkan pedang-pedang mereka, senjata mereka untuk menjadi barokah di situ. Qala hudatsaul ahdi bil Islam. Berkatalah orang-orang yang baru masuk Islam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'alana dhat anwat kama lahum dhat anwat. Iya, jadikanlah bagi kami, buatkan untuk kami dhat anwat sebagai mereka memilikinya. Dhat anwat. Kata Syubir hafizahallahu ta'ala. Pemada kala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu? Ketika mereka minta, ya Rasulullah, buatkan dhatu anwat, ya Rasulullah. Kata beliau, lam yaktafi biqawli hadha haram. Wa antum muslimun. Wa hadha amal musyrikin. Bukan hanya menyatakan, oh, ini tidak boleh, ini haram. Kamu kan kaum muslimin. Itu kan amal musyrikin. Bukan sebegian. Bal qala kalimatin kana laha ablaq alwaqt ala nufusin nas wa ablaq al-athar fi jazrihim wajtasat hadhihi an-niyyah fi qulubihim. Bahkan beliau mengucapkan yang sangat mengena di jiwa mereka. Iya, mengucapkan yang sangat berpengaruh dalam menghardik mereka sehingga niatan-niatan mereka pun hilang karena kerasnya Rasulullah yang mengucapkannya. Liana hadha amal syirk. Kata beliau, qala Allah berfirman, Rasulullah berkata, Allahu akbar, innaha sunan. Latattabi'anna man kana sanna man kana qablakum. Laqad qultum walladhi nafsi biyadi kama qala ashabu Musa li Musa, ij'al lana ilahan kama lahum ahilah. Qala innakum qaumun tajharun. Kata beliau, wa hakadha, demikian juga sirahus salafus salih minas sahabah wa tabi'in. Demikian juga perjalanan salafus salih dari para sahabat dan tabi'in. Fa innahu hinama taruju bid'atun wa tantashiru yuwajihunaha bisyiddah. Ketika muncul bid'ah, iya, menyebar kebid'ahan, mereka para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, menghadapinya dengan keras. Min dzalikum, di antaranya, annahu lamma azhara Ma'bad bin Khalil al-Juhani rahimahullahu ta'ala maqalat al-qadr bil Bashrah istankarah an-nas. Ketika muncul Ma'bad al-Juhani rahimahullah memunculkan ucapan qadar di Bashrah, orang-orang pun kemudian mengingkarinya. Wajaa بعد التابعين إلى عمر ابن عمر رضي الله عنهما وكان في آخر من بكي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه بالخبر. Iya, mereka datang kepada Ibnu Umar yang ketika itu adalah termasuk seorang sahabat yang ada. Beberapa orang sahabat yang masih ada di zaman tersebut. Dan mereka mengabarkannya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Faqali Abu Abdurrahman. Zahara. Indana unasun muncul di kami orang-orang. Yaquluna la qadar. Wal amru unuf. Qala lahum. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata kepada mereka, akhbiruhum anni bari'un minhum wa annahum bara'u minni. Wallahi demi Allah, law kana ahdihim mithla uhudin dhahaban fa anfaqa fi sabilillah ma tuqbila minhu hatta yu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Khairul rahimun rahimakumullah. Satu hadis yang merupakan hadis pertama dalam Sahih Muslim ini, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, memiliki banyak faedah seputar para ulama kita. Sebagiannya disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Salafi hafizahallahu taala dalam satu sunan. Yang pertama, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Iya, inilah sunnah salafun salih. Ketika datang nawazil, perkara-perkara yang baru menimpa di tempat mereka, mereka datang, berangkat ke para ulama, ya, umrah atau haji, untuk kemudian bertanya kepada para ulama, ketika itu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, yang disebutkan Syekh Abdullah bin Salafi hafizahullah ta'ala adalah ahlu sunnah itu tidak tertipu dengan penampilan ahlul ahwa wal bidah. Yang sampai ahlu sunnah tertipu dengan penampilan ahlul ahwa wal bidah atau keilmuan mereka atau enam amaran mereka. Ketika Yahya bin Ya'mar rahimahullahu ta'ala datang kepada Ibnu Umar bersama sahabatnya, beliau menyatakan, ya Abu Abdurrahman, wahara kibalana unasun yataqaffaruna al-ilma. Iya, datang beliau berarti ya Rasul, ya Abu Abdurrahman, di tempat kami di Basrah muncul ada orang-orang yang mereka ini yataqaffaruna al-ilma, mereka rajin belajar menuntut ilmu. Iya, tapi mereka berkata tadi ini annal amra unuf la qadar, annal amra unuf, mereka menafikan qadar. Ikhwana fillah rahiman rahimakumullah, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tidak menoleh, tidak mempertimbangkan semangatnya mereka belajar atau punyanya mereka ilmu, semangatnya mereka dalam menuntut ilmu ketika pemikiran mereka memikirkan bid'ah qadariyah, langsung ingkari, kabarkan kepada mereka, aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Walaupun mereka belajar ilmu. Ahlu sunnah. Yang tertipu dengan ibadahnya al-hawa wal-bidah. Atau keilmuan mereka. Sehingga al-imam al-barbahir rahimahullahu ta'ala menyatakan. Kata beliau. Laisal ilmu bikasrati riwayah wal-kutub. Yang namanya ilmu itu bukanlah dengan banyaknya riwayat atau kitab. Wa innamal alim, yang namanya seorang yang alim itu adalah manittaba'al kitab wa sunnah, orang yang berusaha terus mengikuti Al-Qur'an wa sunnah. Wa in kana qalilar riwayah wal kutub, walaupun sedikit riwayatnya, walaupun sedikit kitabnya. Wa man khalafahuma, adapun orang yang menyelisih Al-Qur'an wa sunnah, fa huwa sahibu hawa, maka dia adalah ahlul ahwa wal bidah. Wa in kana, walaupun katsiral ilmi wal kutub, walaupun banyak riwayat, kasar riwayat, banyak riwayat dan ilmunya dan kitabnya. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, banyak muncul, mulai muncul zaman sekarang ini. Iya, tercengang. Iya, minder. Mukhazilun bahkan. Iya, dia minder membuat yang lain juga minder, salafiyin. Kamu apa itu lihat dokter-dokter? Mereka seperti itu. Iya, bukan lagi yang jadi mi'yar akidah, manhaj, tapi detailnya. Iya, mungkin tulisan-tulisannya, hafalan-hafalannya. Padahal ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, mi'yar kita di dalam memilih guru adalah apa kata beliau, man ittaba'a kitab wa sunnah, orang yang memiliki kemauan atau senantiasa berusaha mengikuti Al-Quran dan Sunnah, itulah seorang alim Rabbani yang mesti kita ikuti. Walaupun iya, sedikit riwayatnya, kitabnya, kata beliau rahimahullah ta'ala. Mulai muncul orang minder. Iya, kemudian mereka tolak ukur. Ini baik, ini pulang tokoh, atau yang lainnya dengan detail. Iya, dengan hafalan, atau yang lainnya. Juga yang diingatkan oleh beliau hafizahullah wa ta'ala Syekh Abdullah bin Shalih hafizahullah wa ta'ala ikhwana fillah rahiman rahimakumullah adalah yang sampai ahlu sunnah tertipu dengan amalan atau zahir ketawaduan ahlu ahwa wal bidah. Datang seorang kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala dengan membawa seorang temannya. Kata orang tadi, ya Abdurrahman, afwan, ya Abdullah, wa ya Abdullah, engkau dulu pernah melarang saya untuk bicara dengan si fulan. Dan saya tinggalkan. Tapi syekh ini, temannya tadi, saya sudah larang dia. Iya, tapi dia tetap ngeyel. Dia bilang, terus mulai ada perbincangan. Kata si, kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, ada rajul, orang ini kata beliau, arafahu man arafah, arafahu man khabar, orang ini yang telah tahu siapa dia, benar-benar orang benar-benar telah tahu tentang dia, yang sudah lama mengkajinya, mengetahuinya, mungkin mengikuti perkembangan dia. Tapi ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, akhirnya orang ini bilang, ya Abdillah, wahai ya Abdillah, iya, dia ini orangnya yabil hadis, Yahya. Orang ini tapi ya Abdillah meriwayatkan hadis. Kemudian dia juga orangnya khusyuk. Maka Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala marah. Iya, marah dengan menyatakan, iya, kurang lebih mana kata beliau rahimahullahu ta'ala, la taktar, jangan kamu apa namanya tertipu, bitan kisirasih dengan tunduk-tunduknya dia, wahusu'i dengan kehusuan dia. Iya, fa'innu rajulun khabif, karena dia adalah orang yang jelek. Ini khuna billah rahimahna rahimahkumullah. Asyahid, jangan tertipu dengan amalan-amalan, ilmu-ilmu, titel-titel ahlul ahwa wal bidah hizbiyin, iya, dan fiqah kepada para ulama ahli sunnah. Yang semisal ini, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, diucapkan oleh Syekh Ubaid hafizahullah ta'ala ketika datang pertanyaan dari Qatar kepada Syekh Ubaid hafizahullah ta'ala, Syekh, iya, al-ikhwan, mereka berselisih tentang tabdi' Syekh Rabi hafizahullah ta'ala kepada Ali Hasan Al-Halabi. Kemudian Syekh Ubaid hafizahullah ta'ala memberikan beberapa kaidah. Iya, sebelum beliau memperkuat tabdi' Syekh Rabi kepada Ali Hasan Al-Halabi, beliau memperkuat atau memberikan kaidah, memberikan nasihat. Yang pertama kata beliau rahimahullah, saya nasihati abna'i ahlu sunnah dimanapun berada, alla yatakallamu, jangan sampai mereka berbicara sesuatu pokok mustawah, sesuatu yang bukan pembahasan mereka, sesuatu yang bukan urusan mereka, yang bukan levelnya mereka untuk membahas. Udah jangan, ya ikut-ikut bahas. Kemudian yang kedua kata beliau rahimahullah ta'ala, yang kedua adalah kalau sudah ada seorang alim ahli sunnah yang urifa, diketahui ucapan-ucapan dia, pendapat-pendapat dia senantiasa berdasarkan dalil. Iya, hendaknya ahli sunnah wal jamaah untuk ikut pendapat syekh tersebut. Seorang syekh alim sunni yang ketika bicara senantiasa bicara di atas ilmu, di atas dalil, hendaknya ahli sunnah mengikutinya. Alla yatafarraqu wa yahtalifu, jangan masing-masing punya pendapat sendiri. Iya, ikut. Kata beliau, karena kalau kamu sampai berbeda-beda, itulah yang diinginkan oleh ahlul ahwa. Ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Dan kemudian beliau menyatakan, saya kenal syekh Rabi hafizahullah. Beliau tidak akan bicara kecil setelah membahas dari sabar. Ketika sudah habis kesabaran baru boleh bicara. Dan kemudian belum perkuat tadbir kepada Ali Hasan Al-Halabi. Ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Tapi muncul kadang sebagian orang yang seperti ini. Ya, tidak percaya dengan ucapan-ucapan para masyayikh. Iya, atau kurang puas dengan ucapan para ulama kita. Merasa masih punya bisa berpendapat, berbeda pendapat para ulama. Allahul musta'an. Ini antara musibah ya wa billahi rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya akhiri ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, janji yang saya sebutkan tadi, di antara orang-orang yang tidak boleh kita ambil ilmunya, disebutkan oleh Syekh Ahmad Bazmul Hafizahullah Ta'ala, selain orang jahil tadi yang sudah kita sebutkan macam-macamnya, yang kedua kata beliau rahimahullah adalah al-majhul wa mimman la yukhad anhu al-ilmu al-majhul, yang tidak boleh diambil ilmu juga adalah seorang yang majhul. Al-majhul huwa, orang yang majhul itu adalah kullu man tasaddara li fadatin nas, semua orang yang muncul, tampil, memberikan faidah kepada manusia, wala yu'rafu haluhu min jihatil ilmi, dalam keadaan tidak diketahui keadaan dia dari sisi keilmuannya. Qanfilah rahimah narahimahkumullah. Beliau menukil perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Bahayanya ketika kita asal ambil ilmu dari orang tidak kita kenal. Kata beliau, inna syaitan yatamassalu fi suratir rajul. Kata beliau, sungguh syaitan dia bisa dengan izin Allah, dia berpenampilan seperti laki-laki, seorang laki-laki. Fayatil qawma fayuhadithuhum bil hadithi minal kadib. Iya, dia menampakkan diri sebagai laki-laki, sebagai seorang yang berilmu, kemudian datang ke satu kaum menyampaikan hadis yang kepada mereka dengan hadis yang dusta. Fayatafarraqun, selesai orang ini bicara maka manusia pun bubar. Fayaqulu ar-rajul minhum, iya, berkatalah saudara dari mereka, sami'tu rajulan 'arifu wajhahu wa la abi masmuhu yuhaddits. Iya, ketika bubar mereka bilang, tadi saya dengar ada orang yang menyampaikan ilmu. Iya, saya tahu wajahnya tapi enggak tahu namanya dia. Tapi dia sampaikan kepada kita ilmu. Padahal siapa? Kata Syekh Mula Qari rahimahallahu ta'ala, fihi tanbihun ala taharri fi ma yasna'u minal kalam. Di sini faedah yang kata beliau rahimahallah, harus benar-benar menyaring, memilih, menyaring Iya, ucapan-ucapan didengar. Wa an yata'arrafa min al-qa'manil qa'id. Ahwa shadiqun. Yajuzu naqlu anhu aw kadhibun. Yajibu ijtinabu an naqli kalamihi. Benar-benar dia harus tahu siapa yang ngomong, siapa yang menyampaikan, siapa yang bicara. Ya, apakah orang ini orang jujur yang bicara, yang ngomong tadi? Orang jujur yang bisa kita ambil ilmunya, kemudian kita nukil ke orang lain, atau orang pendusta? Ya, yang kita harus menjauhkan diri darinya, dan kita harus tidak menjauhkan diri dari menukil ucapan-ucapannya. Ini ikhwan fillah rahimana rahimakumullah, termasuk musibah di zaman sekarang. Gampang orang dapat SMS, entah dari mana, faedah atau berita atau kabar langsung atau di Facebook atau yang lainnya. Dalam keadaan enggak tahu itu siapa yang ngomong, iya, sebenarnya dikasih faedah. Tidak boleh mengambil ilmu dari seorang yang majhul, yang tidak tahu keadaan dia. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Berikutnya, di antara juga ikhwan fillah rahiman rahimakumullah yang perlu saya sampaikan adalah kata beliau rahimahullahu taala, wa mimman la yuhadu anhu al-ilmu as-sahafiyun. Di antara yang tidak boleh diambil ilmu adalah as-sahafiyun, yang mengambil ilmu dari suhuf. Ya, di lembaran-lembaran kertas. Tidak duduk talaqqi di hadapan para ulama, tidak belajar kepada orang-orang yang berilmu. Qala al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, berkata al-Imam al-Auza'i rahimahullah, ma zala al-ilmu azizan yatalaqqahu ar-rijal. Ilmu itu akan senantiasa aziz, mulia, selama seorang mengambilnya dari manusia, dari orang-orang terpercaya. Hatta waqa'a fis suhuf. Ya, sampai sudah ada di lembaran kertas. Fahamalahu aw dakhala fihi ghair ahli. Ketika sudah di kertas, di buku-buku, di maktabah-maktabah, di Darul Fikar, mungkin di apa namanya, di toko-toko kitab, sudah sembarang orang bawa, baca, sembarang orang bisa ambil faedah, ya mulailah. Nah, orang-orang yang tidak berhak bicara, yang tidak berhak berfatwa, menjawab pertanyaan, berani ya merendahkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata beliau, wa qala Sulaiman bin Musa, berkata Sulaiman bin Musa rahimahullah, la yukhadul ilmu min sahafi. Tidak boleh ilmu diambil dari sahafi yang tajuk, yang modal ilmunya hanya sekedar otodidak. Iya, enggak ma'ruf belajar kepada para ulama dari seorang alim ahli sunnah, tapi mungkin dia rajin di maktabah, rajin belajar lama di maktabah sehingga tahu kenal buku-buku, kitab-kitab. Atau tidak. La yukhadul ilmu min sahafi. Sehingga saya lupa ikhwan fillah rahimahun rahimahumullah, tadi ada nasihat penting dari Sufyan rahimahullah. Iya, setelah terawat tadi ada satu nasihat penting dari Sufyan rahimahullah terkait dengan keadaan kita sekarang. Kan Sufyan rahimahullah tentang masalah orang majhul tadi, ikhwan. Kata Sufyan rahimahullah, wal kutaybat kathiratun wa kathiratun ayadhan min unasi majhuri. Kata beliau, sekarang ini banyak kutip-kutip, kitab-kitab peci, banyak tersebar kan, dari orang-orang majhul. La yulamu anuhum sabiku ilmin wa la sabiku fikhin. Iya, dari orang majhul yang tidak pernah ketahui keilmuannya, kefikihnya. Sehingga kata beliau rahimahullah, saya potong, wa lihada ana ansahu an yatalaqqa min hadhihi al-kutaybat illa man 'urifa ashabuhu wa annahum min al-ulama'i al-mawthuqin bihim dinan wa 'ilman hatta yadhall. Kata beliau rahimahullah taala, sehingga saya nasihatkan kepada beliau, jangan ngambil ilmu dari kutip-kutip kecil-kecil tadi itu, banyak disebar. Iya, Jangan diambil dikutip-kutip tadi itu kecuali dari orang-orang yang jelas penulisnya. Mereka adalah ulama-ulama yang terpercaya. Agar seorang tidak tersesat. Iya. Mentang-mentang bahasa Arab disebar. Iya, nerima. Oh, pembagian buku kecil. Kutip. Nggak tahu isinya apa. Atau pembagian terjemah. Terjemah. Oh, sih. Nggak tahu sih. Siapa. Dibaca ternyata takfiri atau yang lain. Jangan. Ya, mengambil ilmu dari tadi itu buku-buku kecil, kutip-kutip tadi yang disebarluaskan kecuali yang telah diketahui penulisnya jelas dia adalah ulama yang terpercaya. Qanabila rahimun rahimukumullah. Pasal yang terakhir itu sebagian yang saya sebutkan. Pasal yang terakhir yang diingatkan oleh Syekh Ahmad Bazmul hafizahullahu ta'ala, haramnya mengambil ilmu dari mereka. Saya sebutkan secara ringkas yang diharamkan kita mengambil ilmu dari mereka. Yang pertama, orang jahil yang sudah kita baca tadi. Yang kedua adalah orang majhul. Yang ketiga adalah tadi as-sahafiyun, yang belajar dengan otodidak, yang tidak pernah diketahui belajar di para ulama. Yang keempat adalah ahra'i, orang-orang yang semata-mata dia berkata dalam agama dengan pikirannya, tidak dengan dalil. Yang kelima adalah man qalafikuhum min al-khutaba, para khatib, khutib tapi dia sedikit ilmunya, fikihnya. Kemudian yang berikutnya, man qalla ilmuhum min al-wa'ad wal-mudzakirin, para pemberi nasihat, yang suka memberi nasihat, yang sedikit ilmunya. Yang berikutnya adalah man qalla fiqhuhu min al-qisas, tukang-tukang kisah, yang sedikit fikihnya. Berikutnya juga adalah man qalla ilmu min al-qurra, qurra, dia penghafal Quran, bagus baca Qurannya, tapi sedikit ilmunya. Dan kemudian juga adalah yang jelas yang sering kita bahas adalah ahlul ahwa wal bidah. Ahlul ahwa wal bidah. Mereka-mereka ini kata beliau rahimahullah, diharamkan kita mengambil ilmu dari mereka. Baik. Ini penting. Baik. Sama' baik dengan mendengarnya. Iya, dengarnya lewat radio, dengar lewat kaset-kasetnya atau CD-CD-nya. Wal hudur, atau belajar langsung hadir di majlisnya. Wal qiraah, atau membaca tulisan-tulisannya, buku-bukunya. Wasuhbah, iya, dan juga diharamkan berteman dengannya. Ya, diharamkan mengambil ilmu dari mereka ini, dari mereka-mereka tadi, apakah itu dengan mendengarnya lewat radio atau lewat CD atau yang lainnya, atau hudur datang ke majelisnya, atau qiraah membaca tulisan-tulisan dia di majalah-majalahnya atau di buku-bukunya atau di website-websitenya. Wasuhbah, atau berteman dengan mereka. Yang jelas kata Syekh Ahmad Bazmul hafizahullah taala, wa ayyu naw'in min anwa'it talaqqi wal khutbah, semua bentuk pengambilan ilmu dan pergaulan itu diharamkan atas kita dengan mereka. Qanabila rahimana rahimakumullah. Di antara yang beliau nukil adalah tiga ucapan para ulama kita sekarang. Yang pertama adalah ucapan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau berkata, min hujrani ahli bidah. Di antara bentuk hijr ahli bidah, tarakun nawari fi kutubihim, khaufan min al-fitnati biha aw tarwijiha bainan nas. Di antara bentuk hijrah ahli bidah adalah tidak melihat buku-buku mereka karena khawatir fitnah atau khawatir akan lakunya buku-buku mereka laris. Padahal kata beliau, fal ibtiadu an mawaqi'id dhalal wajib. Padahal menjauhkan diri dari tempat-tempat yang menyesatkan itu hukumnya wajib. Menjauhkan diri dari sebab-sebab kesesatan hukumnya wajib. Yang kedua, ucapan Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullahu taala. Berkata Syekh Al-Allamah Ahmad An-Najmi rahimahullahu taala. Kata beliau, la yanbaghi li ahli sunnah an yahdhuru muhadharat al-hizbiyyin wala durusahum khawfan min al-fitnati 'alayhim. Tidak sepatutnya, tidak seyogianya ahli sunnah menghadiri muhadharah-muhadharah, menghadiri ceramah-ceramah hizbiyyin. Wala durusahum, juga tidak sepatutnya, tidak seyogianya mereka menghadiri pelajaran-pelajaran daras-daras hizbiyyin. Khaufan min al-fitnati 'alaihim, kan khawatir fitnah menimpa mereka. Yang terakhir, berkata Syaikh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, kata beliau, la yajuzu qira'atu kutubil mubtadi'ati wala sama'i asratatihim illa liman yuridu an yarudda 'alaihim wa yubayyin dhalalahum. Amma al-insan mubtadi'u wa talibul 'ilmi aw al-'ami aw alladhi la yaqra illa li ajli ittila' faqat wala la li ajli raddi wa bayani haliha, fa hadha la yajuzu lahu qira'ataha, la yajuzu lahu qira'atuha, li'anna qad tu'athiru fi qalbihi wa tasbih 'alaihi fa yusabu bisyariha. Kata beliau rahimahullahu taala, tidak boleh membaca kitab-kitab ahlul bid'ah, tidak boleh mendengarkan kaset-kaset mereka, kecuali seorang yang memang ingin membantah mereka, kecuali seorang memang ingin menjelaskan kesesatan mereka. Kata beliau, adapun seorang yang baru belajar, seorang talibul ilmi, seorang yang ami, orang awam, awilla jala yaqra illa li ajli itla faqat, atau seorang yang mau baca sekedar ingin tahu, iya, iseng lihat-lihat websitenya, apa sih subhat mereka, iseng, iya, bukan untuk membantah, bukan untuk menjelaskan kesesatan, dia baru belajar, atau talibul ilmi, atau ami, orang awam, atau dia membacanya sekedar ingin tahu. Ini lihat, ini enggak boleh. Fa hadza la yajuz qira'atuhu, ini tidak boleh baca, kata beliau. Kenapa? Li'annaha qad tu'assiru fi qalbihi. Karena akan mempengaruhi hatinya. Ternyata apa yang dia baca di website tadi itu, oh nah, iya juga ya, iya juga ya. Jadi suka sudah, masuk hati, pengaruh. Iya. Jadi subhat. Dan akhirnya dia pun terkena subhat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini ikhwan fillah rahimakum wa rahimakumullah, yang ini saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.